arwana saja mengatakan dan menyebutkan inilah Ratu Pop Dangdut Koplo Jawa Timur Indonesia. S-E-R-A dibaca Sera. Panggil sama-sama Via. Sera. Oh, more than two. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini. Seremania Vianisti Jepara, suaranya mana?